intoleransi sama sekali tidak bisa ditoleransi. Karena intoleransi hanyalah musuh kebersamaan dengan wajah yang sangat garang, merusak, menghancurkan. Bahkan baju agama pun bisa dipakainya. Agama yang sejatinya sumber damai kasih sayang berubah menjadi kegarangan seakan menghabisi lawan. Intoleransi memang mengerikan, menjadi fakta sejarah tak hanya di bumi kita Nusantara tapi di seluruh dunia. Mempecah belah sangat menakutkan, kadangkala tak hanya satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, tapi di dalam keluarga yang berbeda paham pun bisa menjadi malapetaka. Jangan pernah mewariskan intoleransi, apalagi mengajarkannya, karena sama dengan Anda mengancam damai di dunia. Tapi marilah bersama membangun toleransi, mewariskan bagi generasi supaya mereka tahu hidup saling menghargai. Alangkah indahnya, itulah sejatinya hidup manusia. Dewasa berakal budi, mampu melihat yang berbeda, bukan sebagai ancaman belaka, tapi justru kekayaan yang luar biasa. Lawan intoleransi, bangun toleransi, maka kita punya masa depan yang pasti. Bersama saya, Bigman Sirait.